قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rabb kami yaitu Allah Subhanahu wa taala ta'ajub ya min kunuti ibadihi dari keputusasaan hamba-hambanya wa qurbi khairihi dan dekatnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hamba ini sudah berusaha tapi toh tidak bisa juga untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Akhirnya putus asa. Padahal dekat itu, apa, kebaikan itu, rahmat Allah itu sudah hampir dekat. Ya. Dan mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hujan. Tapi Allah belum menurunkan. Akhirnya mereka putus asa. Padahal rahmat Allah hujan itu sudah hampir turun. Mereka putus asa. Yang buru ilaikum, di mana Allah melihat kalian, azilina qanitin. Ini kalian itu sudah dalam keadaan sempit. Azil, bayiq, qanitin, putus asa. Faya wallu yadhak, maka terus saja Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Ya'lamu anna farajakum qarib. Ya. Sebab Allah mengetahui bahwa sebenarnya jalan keluarnya itu solusinya sudah dekat. Tapi kok kalian putus asa padahal sudah dekat. Itulah. Nah. Terjadi pertempuran, kalian kalah. Akhirnya putus asa. Padahal kemenangan itu sudah dekat. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hadith ini hadith hasan. Naam. Namun ternyata hadith ini dilemahkan oleh para ulama. Dilemahkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Di dalam Dhaiful Jami' beliau mengatakan dhaifun jiddan. Hadith ini sangat lemah. Ya, itu pun kata pentahkik kitab ini, yaitu Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf, mengatakan dengan lafaz ini saya tidak dapat lafaz, ya, ajiba rabbuna, saya tidak dapatkan. Yang ada dengan lafaz yadhaku rabbuna atau dhahika rabbuna. Dan dengan lafaz wa qurbi ghiyarihi, jadi bukan wa qurbi khairihi, wa qurbi ghiyarihi. Ah, kalau itu diriwayatkan dalam riwayat Ibnu Majah. Naam. Sehingga Ini mungkin disebabkan karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, itu mengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini dari hafalan beliau rahimahullah ta'ala. Nah, dan di sana banyak riwayat yang lain yang sebenarnya yang menunjukkan atau menetapkan sifat al-ajab, sifat ta'ajub bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala syarihu qawluhu bahwa perkataannya ajiba rabbuna ila akhirih hadzal hadis yuthbitu lillahi azza wa jalla sifat al-ajab, bahwa hadis ini menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat ta'ajub. Naam. Walhadithu ba'if kama taqaddam. Wa fi ma'nahu qawluhu alaihi salatu wassalam. Dan di dalam maknanya ini pula, ya, yang menunjukkan sifatul ajab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwatun. Bahwa Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala itu ta'ajub, ya, dari seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah, ya, yang tidak memiliki sabwah. Sabwah itu kecenderungan kepada hawa nafsu karena terbiasanya dia mengamalkan kebaikan, sehingga dari kebiasaannya itu tabiatnya itu jauh dari kejahatan, jauh dari perbuatan zina, tidak punya keinginan untuk berbuat kejahatan, gitu loh. Itu Allah itu ta'ajub dari mereka. Akan tetapi sayang sekali lagi-lagi riwayat ini dhaif. Naam. Ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Qadha'i, Tabrani dalam Mu'jam Kabir, semuanya dari jalan Ibnu Lahiyah dari Abi Asy-Syanah. Nah, dan hadis ini dilemahkan pula oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ya. Jadi hadis ini pun dhaif. Lalu apa dalil yang lain? Ada hadis yang lain. Ada riwayat pula yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aziba rabbuna min dzabhikum abna fi yaumi idikum. Bahwa Rabb kami ta'ajub, Allah subhanahu wa ta'ala ta'ajub dari di saat kalian menyembelih abwa'an kabus pada hari id kalian. Ya. Hadis Abu Hurairah dengan sanad yang palsu. Ya. Di hadis ini pun palsu. Nah, sehingga tiga riwayat ini semuanya lemah. Dengan apalagi kita berdalil, masih banyak yang lain. Ya, kata beliau di sini pentahki kitab ini, Alwi Abdul Qadir Saqaf, laital musannif wa syarih iktafaya bima rawahul Bukhari. Sekiranya pengarang kitab ini, yakni Syekhul Islam, dengan pensyarahnya itu mencukupkan diri dengan riwayat Bukhari, kan sudah cukup. Padahal tentang sifatul ajab bagi Allah, itu ada dalam riwayat Bukhari, ada pula dalam riwayat Muslim. Ya, sekiranya mencukupkan diri dengan itu, ya, tidak mengambil di luar itu, yang ternyata sanadnya adalah dhaif. Nah, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil." Allah Subhanahu wa taala ta'ajjub. Ta'ajub dari satu kaum yang mereka masuk ke dalam surga, ya, disebabkan karena belenggu-belenggu. Fisalasin. Disebabkan karena belenggu-belenggu. Nah, yakni mereka ini satu kaum ajam, yang mereka bukan kaum muslimin. Ditangkap oleh kaum muslimin, ya, jadi tawanan kaum muslimin. Lalu kemudian setelah itu mereka melihat kebenaran Islam, mereka kan hidup di tengah-tengah kaum muslimin karena mereka jadi tawanan. Maka mereka di saat melihat kebenaran Islam, maka mereka pun masuk ke dalam Islam dengan keridhaan mereka sendiri. Maka mereka pun masuk ke dalam surga. Fisalasil, karena rantai-rantai belenggu-belenggu. Itu Allah Subhanahu wa taala tajub dari itu. Nah, ini riwayat pertama, ini sahih riwayat Bukhari. Sebenarnya dengan ini pun saya cukup. Atau dengan riwayat yang lain yang terdapat di dalam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad ajiballahu min fulanin wa fulanatin." Sungguh Allah ta'ajub dari si fulan dan fulana. Allah ta'ajub dari si fulan dan fulana. Ini ada sebabnya. Nah, disebutkan secara panjang dalam riwayat Imam Muslim bahwa pernah ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini majhud, saya ini orang sangat lapar, sangat haus." Ya, sangat lapar, sangat haus. Majhud itu seorang yang hampir mendekati kebinasaan. Sangat lapar, sangat haus. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang itu, dikirim, "Kamu mendatangi, ya, pada istriku si fulana." Nah, datangi pada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang pada istrinya yang satu, istrinya mengatakan, "Ya, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illal ma." Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak punya di rumahku kecuali air. Dikirim lagi ke istrinya yang lain. Istrinya yang lain juga begitu perkataannya. Saya tidak punya kecuali air. Didatangi satu persatu dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata seluruh istri Rasulullah tidak punya persediaan makanan apapun kecuali air. Zuhud, subhanallah. Inilah kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari dunia, ya kawan. Nah, mereka tidak pedulikan dunia itu. Ahammu syai'in indahum akhirah. Naam. Sekarang ini pikiran manusia banyak yang menyatakan bahwa kalau tanpa fulus enggak tembus-tembus. Kalau enggak ada fulus enggak bisa mulus. Naam. Iya, memang gak bisa mulus, sebab jalannya pun kalian menempuh berbagai macam jalan untuk mendapatkan dunia. Nah, adapun ahlullah, khasatu, ibadullah, ya, yang mereka mencukupkan dengan apa yang Allah berikan pada mereka, mereka tidak pedulikan itu. Tujuan mereka, utama mereka adalah al-akhirah. Subhanallah, bayangkan. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kecuali air. Nah, karena mereka tidak punya makanan, mereka semua hanya memiliki persediaan air. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Man yudhifu hadhihi al-lailah rahimahullah." Siapa yang mau menjamu orang ini pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Lalu ada salah seorang Ansar mengatakan, "Ana, saya yang akan menjamunya." Maka orang ini pun dibawa ke rumah. Sebelum itu, dia sudah mendatangi istrinya. Dia katakan, "Apa persediaan malam ini?" Kata istrinya, "Malam ini tidak ada persediaan kecuali ya apa itu jenis makanan." Itu pun untuk anaknya. Ya. Nah. Oh, makanan untuk anaknya, pas-pasan. Nah. Ya untuk dia enggak punya. Untuk orang suaminya tidak punya. Yang ada tinggal anaknya saja. Nah, kata suaminya, jadikan anak-anak itu sibuk dengan sesuatu gitu. Sehingga mereka terlupakan dengan makannya, makan malamnya gitu. Sibukkan dengan sesuatu, ya. Kemudian setelah itu kamu hidangkan makanan itu yang untuk anak-anak kamu itu diganti untuk diberikan pada tamu. Lalu kemudian kita duduk bareng dengan mereka. Kita duduk bersama dengan mereka di atas satu meja makan. Ya. Lalu di saat kamu hendak menyediakan makanan tersebut, matikanlah lampu, pelitamu dimatikan. Lalu kemudian bawakanlah makanan itu, berikan kepada dia. Ya. Sehingga mereka makan dalam keadaan gelap, ya kan? Nah, maka mereka semua duduk bertiga. Suami, istri, kemudian orang yang kelaparan diberikan makan. Lalu setelah itu dalam keadaan yang gelap, makanlah orang yang kelaparan ini. Dalam keadaan suami dan istrinya pun berpura-pura makan. Padahal mereka tidak makan apa-apa. Yang makan hanya tamunya. Nah. Ya, sampai kenyang. Ditemani orang ini. Setelah itu keesokan harinya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi kepada orang Ansar tersebut dengan suaminya. Dan beliau mengatakan, "Laqad ajiballah min fulanin wa fulana." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ta'ajub dari si fulan dan fulana. Di dalam riwayat Muslim, kata beliau, bahwa Rasulullah mengatakan, "Qad ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma laylata." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ta'ajub dari perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian pada malam tadi. Masya Allah. Lihat ini keadaan Ansar. Seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tiruna ala anfusihim. Walau kana bihim khasasa. Itulah keadaan mereka. Hah? Mereka lebih mengutamakan orang lain, saudara mereka, dari diri-diri mereka sendiri. Walaupun mereka sendiri sangat butuh. Nah, nas'alullah an naqtadiya bihim wa naj'alahum uswatan lana fi hayatina. Masyaallah. Maka dua riwayat ini, akhwan, sangat jelas menetapkan sifat al-ajab bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga Asy-Syarih, ini adalah kedua riwayat yang dhaif. Wa qara'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan demikian pula Abdullah bin Mas'ud ketika membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Bal ajibtu wa yaskharun." Bahkan aku heran dan mereka mengolok-olok. Aku takjub dan mereka mengolok-olok. dalam surah As-Saffat, bidhammi ta dengan ta yang didhamma, ajibtu. Kalau kira yang masyhur bagaimana ikhwan? Bal ajibta wa yaskharu. Nah, ternyata ada riwayat yang sahih, ya, yaitu kiraahnya Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz bal ajibtu. Ajibtu ya kembali kepada Allah, kalau ajibta ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-dua kiraah tersebut disahihkan oleh para ulama. Ala annaha dhamirun lirabbi jalla sya'nu. Ya. Bahwa itu adalah dhamir yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ajibtu. Naam. Wa laysa ajabuhu subhanahu nashi'an an khafa. Dan bukanlah ta'ajubnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, muncul dari ketersamaran. Bukan berarti Allah tidak tahu, sehingga Allah jadi tahu. Gitu. Kalau manusia, naam. Tapi pada Allah, tidak. Bukan karena muncul an khafa'in fil asbab, ketersamaran di dalam sebab-sebab yang ada. Au jahlin bihaqa'ikil umur, atau karena ketidaktahuan di dalam hakikat-hakikat perkara. Kama huwal halu fi ajubil makhlukin. Sebagaimana keadaan kalau makhluk itu ta'ajub. Kalau makhluk ta'ajub, iya. Ya, ketidaktahuan, kemudian ada suatu kejadian yang di luar kebiasaan, jadi ta'ajub. Kan begitu. Kalau pada Allah, tidak. Naam, Allah Ali. Allah Maha mengetahui. Bal huwa ma'nan yahduthu lahu subhanah. Bahkan itu merupakan makna yang terjadi pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Ala muqtada masyiatihi wa hikmatih. Berdasarkan keharusan dari kehendak Allah dan hikmahnya. Wa inda wujudi muqtadi. Dan ketika ada ataukah muncul sesuatu yang mengharuskan demikian. Yang menyebabkan munculnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa huwa syai'u alladhi yastahiqqu ayyuta'ajjaba minhu, yaitu sesuatu yang memang sepantasnya untuk ditakjubi, yang sepantasnya untuk takjub. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun takjub, akan tetapi takjubnya tidak ada seperti takjubnya makhluk. Wallahu a'lamu bis-shawab.